Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik dan mulia ini kita isi dengan mengkaji ayat-ayat, tadabbur, merenung sejenak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan spiritual dunia akhirat kita. Yang akan kita kaji adalah surat Al-Hadid ayat 20. Jangan lupa tetap membaca ta'awudz, mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitan. Minasyaitonir rajim. Surat Al-Hadid ayat 20. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اِعْلَمُ dari kata ain lam mim. Ain lam mim, ilmu. Kita harus punya ilmu, harus tahu, harus ngerti tentang hakikat hidup. Hidup ini penting, tapi ada yang lebih penting, mengetahui hakikat hidup. I'lam, satu orang. I'lamu, wahai semua umat manusia, kamu mesti mengerti apa yang sedang kamu alami ini. Innama, only, hanyalah. Hidup ini apa? Hanyalah, inilah hidup itu. Hanyalah apa hidup ini? Al-hayatud dunia, hayat, hidup. Dunia, hidup di dunia ini hanyalah yang pertama, la'ibun, permainan semata. Oleh sebab itu orang kalau sudah bermain, maka permainan biasanya ada awal permainan, tengah permainan, puncaknya, setelah itu lelah, berhenti. Apapun dia, main sepak bola, main bulu tangkis, setiap permainan, main catur, apa saja nama permainannya, ada awal, ada puncaknya, gembira, euforia sesaat, setelah itu down, habis. Begitulah permainan. Bahkan kata main ini, Masya Allah, tabarakallah, kata main ini digunakan orang sekarang. Lo lagi main apa sekarang? Gue main kayu. Nanti lagi main apa sekarang? Ini lagi main kontainer. Permainan. Hidup ini hanya permainan semata. Sampai masanya permainan. Dan yang namanya permainan, pasti ada kesenangan. Yang menang tertawa, yang kalah menangis. Pahami hakikat hidup, bahwa hidup hanyalah permainan. Kedua, lahwun, melalaikan. Lalai. Yang mengurus anaknya lalai sampai dia tidak ingat bahwa sebenarnya nanti akan mati meninggalkan anak. Si anak juga lalai bahwa dengan tidak mengurus orang tua, padahal itu adalah amal soleh. Pemimpin lalai, membiarkan menyia-nyiakan amanah, padahal dia nanti akan dituntut di hadapan Allah. Ulama, na'uzubillah, lalai mengingatkan umat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Na'uzubillah, musibah besar. Santri lalai bahwa kecurangan, melihat, mencontek adalah bagian dari menipu diri sendiri. Untuk apa bahagia dengan nilai tinggi tapi isinya hanyalah tipuan. Lalai, lahun, semuanya melalaikan. Oleh sebab itu diingatkan pagi, petang, siang dan malam. Hayya 'alas shalah. Tetap juga lalai. Sampai muazin 3 kali azan, baru semuanya tersentak dan datang ramai-ramai. Kenapa kamu azan sampai 3 kali? Saya azan sekali, kamu tidak datang. Saya buat 3 kali, baru kamu datang. Ternyata ada sesuatu yang membuat orang lupa, lalai, karena sibuk dengan permainan, celaka. Main, lalai, main, lalai, main, lalai, mati. Nestapa manusia. Sibuk dengan pekerjaan, sampai lupa makan, lupa tidur, dan pada akhirnya hanya untuk mencari uang, dan setelah uang diperoleh, didapat, uang itu pun habis untuk membeli kesehatan, yang awalnya kesehatan dijual hanya untuk sebutir dua butir, selembar dua lembar, keping dua keping. Setelah terkumpul banyak, kepingan-kepingan ini pun akhirnya dijual hanya untuk menembus kesehatan. Gila manusia. Tapi itulah manusia. Manusia makhluk yang lalai. Manusia makhluk yang suka dipermainkan. Dia sangka dia sedang bermain, sebenarnya dia sedang dipermainkan oleh sebuah permainan yang akan berakhir. Wazinatun, perhiasan. Kehidupan ini perhiasan. Dan memang sampai hari ini orang suka dengan perhiasan. Kalau orang pergi, apa yang dia bawa? Perhiasan. Wa kharaja ala qawmihi bizinatihi. Dia keluar menjumpai kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasan. Siapa yang sedang diceritakan Allah? Qarun. Qarun paling suka membawa perhiasan. Ketika perhiasan itu dibawa, lalu kemudian orang yang melihat perhiasan itu semuanya berdecak kagum. Ya laitana mislama utiya Qarun. Andai kami mendapatkan seperti yang dimiliki Qarun. Oh, indahnya hidup andai punya. Gila dengan perhiasan aksesoris. Makin mahal, makin tinggi, makin mata orang berkedip, makin menikmati. Feodal. Luar biasa. Allah sudah ceritakan ini 14 abad yang lalu. Hari ini, pagi ini, petang ini, malam ini, siang ini kita baca beritanya. Syu'anu keluar membawa tas seharga 2 miliar. Dan saat itu anak yatim, fakir miskin pergi ke sekolah dengan celana sobek, robek, koyak. Dijahit koyak, dijahit koyak. Karena lapuk tidak bisa dijahit lagi. Cerita lama berulang kembali. Hari berganti, musim berubah, isi dunia. Itu-itu saja. Laibun, permainan. Lahwun, melalaikan. Zinatun. Apa makna lain dari zinatun? Bahwa hidup ini adalah perhiasan. Perhiasan hanya dipakai sesaat. Apakah ada orang pakai perhiasan di WC buang air besar? Tidak ada. Perhiasan hanya dipakai sesaat, saat kondangan. Setelah itu dibuka lagi. Betapa perhiasan hanya sementara. Bahwa permainan juga sesaat, setelah itu akan berakhir. Bahwa semua yang melalaikan juga sesaat. Bahwa semuanya akan berakhir, semuanya akan berhenti, semuanya akan stop, ada yang kekal abadi. Watafakhurun bainakum. Saling sombong menyombong. Fakhr. Fakhr. Sombong. Jadi kalau ada orang namanya Fakhri, kesombonganku, kebanggaanku. Ini Fakhri anak saya, kebanggaan saya. Tapi ada orang tafakhurum bainakum, kesombongan, keangkuhan. Ini rumah saya, ini mobil saya, ini kendaraan saya, ini jabatan saya, ini suara saya, ini semua. Tafakhurum bainakum, itulah hidup. Apalagi hakikat hidup, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tafakhurum bainakum, sombong menyombong. Kamu itu terbuat dari apa? Itu dari perak, saya dari emas. Ini juara berapa? Juara 3, saya juara 1. Kamu juara 1, saya juara 1. Pesertanya berapa? Pesertanya 10, saya 1000. Tafakhurum bainakum. Wa takathurum. Takathur dari kata kathara, kasir, banyak. Takathur alhakumut takathur. Paling banyak, banyak, banyak. Takathur fil amwal, dalam masalah harta. Wal aulad, amwal harta. Aulad, anak. Dalam hal harta dan anak. Kamu lagi main apa sekarang? Saya lagi main kelapa sawit. Berapa hektar? Ya, sejauh mata memandang. Kamu lagi main apa sekarang? Saya lagi main karet. Berapa hektar? Ya, cukuplah untuk 70 keturunan. Sudah lama kerja di sini. Sudah. Anaknya berapa? Anak. Takasurum. Saling berbangga, saling sombong, menyombong. Inilah hidup. La'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun, watakasurun. Betapa kehidupan yang melalaikan. Seperti apa? Kama sali ghaisin, a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju, fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Begitulah kehidupan. Telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala real nyatanya 5 perkara ini, lalu dibuatkan perumpamaan. Seperti apa? Kamatsali mim salam, masal. Sudah jadi bahasa kita, misal. Masal, misal. Karena susah menyebut fa, misal. Semisal apa? Ghaisin, hujan. Seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Orang-orang yang ingkar itu amat sangat kagum dengan air hujan yang turun menumbuhkan tanaman. hujan turun, tanaman hijau. Apa kata mereka? Oh, lihatlah tanaman hijau, subur. Ya, awalnya dia tumbuh, tumbuh tanaman. Setelah itu layu. Proses kedua, layu. Yang pertama, tumbuh. Setelah itu, layu. Fatarahu, matamu, tara, melihat dengan nyata, musfarra, menguning. Tumma yakunu hutama, kemudian puncaknya adalah hancur, binasa. Itulah hidup. Tumbuh, sudah. Berubah menjadi layu, sudah. Tak lama setelah itu menguning, sudah. Habis itu hancur, binasa. Ketika disemai, ditanam bibit padi hijau. Beberapa bulan kemudian, layu. Setelah itu kuning, setelah itu hancur. Lalu kemudian petani membajak lagi. Kalau di tanah Arab, yang menghijau itu adalah gandum. Kubun gandum menghijau sejauh mata memandang. Tak lama, layu, kuning, hancur. Tumbuh lagi. Begitulah kehidupan. Dulu yang hijau itu adalah kakek moyang kita. Lalu kemudian mereka pun menguning layu. Setelah itu zaman bapak ibu kita. Sampai masanya mereka hijau, masa muda, gembira. Habis itu layu, keriput, tua. Setelah itu sekarang zaman kita. Kita pun sudah mulai agak layu. Tak lama lagi menguning dan mati. Sampai pada masa anak kita yang sekarang sedang hijau, muda-mudanya, generasi milenial. Mereka pun juga akan. Lalu kehidupannya akan kemana? Oleh sebab itu kalau orang tidak siap dengan ini, dia tidak siap layu. Dia tidak siap hancur. Akhirnya dia mau harus hijau terus. Memang hijau, tapi isinya plastik. Karena penuh dengan tipuan. Inilah kehidupan. Apalagi, lalu kemudian setelah ini semua berlalu, apa yang akan kita harapkan nanti? Wa fil akhirati azabun syadid. InsyaAllah. Jangan putus asa, jangan marah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan. Tapi pahami ini dengan baik. Kalau dipahami ini dengan baik, masya Allah, tabarakallah. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan. Ditutup Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Betapa dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan yang amat sangat luar biasa. Jangan pernah tertipu dengan permainan. Jangan pernah terpukau dengan sandiwara. Jangan pernah silau dengan perhiasan. Jangan pernah sakit hati dengan sikap orang yang saling membanggakan, menyombongkan. Dan jangan pernah merasa kalah dengan orang yang saling berlomba dalam hal banyaknya harta dan anak. Karena memang inilah sudah hakikat. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dengan dunia, maka dia akan melihat dunia ini remeh-temeh saja. Dia memandang dunia ini seperti sayap-sayap nyamuk, sayap-sayap lalat saja. Melihat orang yang angkuh dan sombong, ente baru tahu. Ya nak baru kemarin yang belum tahu hakikat dunia, saudaraku. Allah SWT sudah menyebutkan itu semua. Dunia ini hanyalah seperti tanaman yang hijau. Setelah itu dia akan layu. Setelah itu dia akan menguning. Setelah itu akan binasa. Dan ketika itu pula ada yang sudah disiapkan Allah SWT untuk kita semua. Apa saja yang disiapkan Allah SWT, maka Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi siapapun. Kehidupan dunia yang tak lama ini, yang sementara ini, yang fata morgana ini, yang akan berakhir ini, banyak orang yang terpukau di dalamnya. Dia memang singkat, dia memang sekejap, dia memang sementara. Tapi efek yang akan dia rasakan nanti bukan main. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jangan sampai ketika mata melihat azab baru berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan azab. Farji'na, balikkan, kembalikan kami ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Tak ada gunanya. Penyesalan memang selalu datang di akhir cerita. Penyesalan tidak pernah datang di awal berita. Setelah semuanya berakhir, barulah nadimin dalam keadaan penyesalan yang tak berkesudahan. Seandainya orang-orang yang melewati masa ini setelah layu, mati, kering, lalu kemudian dihidupkan kembali, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah masa layu, masa menguning, masa hancur binasa itu dapat diulang kembali hijau, ulangi kami lagi menjadi tanaman yang hijau ya Allah. Memangnya kalau kami ulangi lagi proses ini, kamu kembali tidak layu, kamu kembali tidak menguning, kamu kembali hidup hijau, kamu mau apa? Fasaddaqa. Aku mau bersedekah, aku mau beramal soleh. Apa yang mau dikata, semua sudah berakhir. Apa yang disiapkan Allah setelah kehidupan ini? Wa fil akhirati, sudah disiapkan Allah di akhirat. Apa yang disiapkan? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala setelah semua ini berakhir? Permainan berakhir, sendagurau berakhir, perhiasan berakhir, bangga membangga berakhir, sombong menyombong berakhir. Tanaman yang hijau berubah menjadi layu, layu menjadi menguning, menguning menjadi mati, hilang tak bersisa, hampa seperti debu dihembus angin. Habis. Apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kekal abadi. Wa fil akhirati, di akhirat nanti sudah ada. Apa yang diadakan Allah di akhirat? Azabun syadid. Hai yang sombong, hai yang angkuh, hai yang tidak pernah beribadah. Azab yang syadid sudah siap. Bukan sekedar azab saja. Azab tapi syadid amat, sangat keras. Lalu kemudian apa lagi yang disediakan Allah? Betapa indahnya. Allah tidak hanya menyediakan azab. Hai yang takut, hai yang ngeri, hai yang cemas. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Karena ada dua lagi yang disediakan Allah. Apa dia? Wa maghfiratun, ampunan. Wa ridwan, dan ridha Allah. Azabnya cuma satu. Tapi yang baik dua. Ada ampunan, ada ridha. Oleh sebab itu, wahai para pendosa, wahai para pelaku perbuatan maksiat, wahai yang tenggelam dalam perbuatan mungkar, jangan pernah berputus asa. La tayyu, jangan pernah berputus asa. La taqnatu, jangan pernah berputus asa. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami Pak Ustaz rasanya tidak pernah sadar kami akan masuk ke dalam azab Allah. Yang disediakan Allah yang menyakitkan cuma satu, saudaraku. Tapi yang lembut, yang baik, yang tenang disediakan Allah dua. Yang pertama maghfirah, ampunan. Yang kedua ridwan, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau sudah masuk surga itu apa yang mereka minta? Hai penghuni surga, kamu sudah masuk ke dalam surga, semua sudah kamu dapatkan. Kamu mau apa lagi? Madza turidun? Kamu mau apa, kata Allah? Apa kata mereka menjawab? Ridhaka, kami ingin ridhamu ya Allah. Jannat, kebun-kebun, taman-taman yang indah-indah. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa ka'san dihaqa, cangkir cawan dengan minuman-minuman. Lalu kemudian wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa tempat, membawa permata seperti lu'lu' mansura, seperti mutiara yang berterbangan. Semua sudah kamu dapatkan, semua sudah kamu peroleh. Apa yang belum kamu dapatkan? Ada satu yang belum ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Sedangkan Allah sudah janjikan ridwan. Wa ridwanu minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada surga. Apa itu? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya kau dapatkan, ridhonya kau dapatkan. Itu yang selalu kau minta dalam munajatmu. Ilahi anta maqsudi, engkau yang kami maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari ya Allah, ya Rabbal alamin. Oleh sebab itu, kita sekarang berada di antara dua pilihan. Setelah mengenal hakikat hidup dengan dua penjelasan, maka sekarang sudah siap menanti di akhirat juga dua. Indah susunan Al-Quran. Gambaran tentang hidup dua, yang menunggu di akhirat juga dua. Apakah ingin mendapatkan azabun syadid atau maghfiratum minallah waridwan? Tapi Allah selalu mengulang-ulang penjelasan agar kita ingat dan terpatri di dalam kepala kita. Setelah diingatkan bahwa nanti di akhirat, kembali lagi tentang bagaimana hakikat hidup di dunia. Oleh sebab itu, apa kata Allah menutup ayat ini? Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kenikmatan fata morgana, nampak dari jauh seperti air yang mengalir, begitu didekati ternyata ghurur, menipu, dia hanyalah pasir-pasir kering. Nampak dari jauh bulan purnama yang terang benderang indah, tapi begitu cahaya matahari mulai hilang, 15, 16, 17, 20, 28, 29, habis, dia hanyalah bongkahan batu-batu dan pasir kering semata. Mata ur-urur. Dua kali Allah ingatkan. Yang pertama di awal, hayatud dunia, Yang kedua di akhir, hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa. Di sini digunakan kata wa ma illa, tidaklah melainkan. Di sini digunakan kata innama. Begitu indahnya susunan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan. Di awal hidupmu kau diingatkan, di akhir hidupmu kau diingatkan. Karena perjalanan ini ada awalnya, ada akhirnya, ada startnya, ada finishnya. Di tengah melalaikan, okay. Tapi di ujung kau mesti ingat, wa mal hayatud dunya. Kalaulah sudah di awalnya salah, di tengahnya salah, hampir ke ujung juga salah, sampai pada puncaknya pun salah. Nauzubillah. Sudah diingatkan berkali-kali, bolak-balik, lisan, telinga, mata, tak juga mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar pelajaran, wahai orang-orang yang punya hati dan pikiran. Fa'tabiru ya ulil abusar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang punya pandangan. Tapi kadang memang ada telinga tapi tak mendengar. Ada mata tapi tak lagi mengambil pelajaran. Ada hati tapi sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 11 bulan hanyut dalam perbuatan maksiat dosa, disediakan Allah 1 bulan untuk merenung sejenak. Off, berhentilah. Kalau berhenti tidak makan, Ustaz. Saya kalau berhenti tidak akan memberikan nafkah. Okay, paling tidak sejenak. Malam, pulang dari bekerja, mandi, semangat, minum suplemen, pergi ke masjid, sholat isya, selesai sholat isya, tunggu sebentar, ada tausiah tarawih, selesai sholat tarawih, lalu kemudian duduk sejenak, membaca Al-Quran, tadarus, dengarkan tausiah, dengarkan kultum, besok ada kultum menjelang sahur, kultum setelah subuh, kultum menjelang zuhur, kultum menjelang asar, kultum menjelang berbuka, kultum dari isya ke tarawih. Sampai 6 ini pun juga tidak. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang baik ini, maka di luar bulan baik pun juga tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Faqad hurim, dia sudah kehilangan kebaikan. Begitu dibukakan Allah pintu yang lapang. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari sholat subuh ke sholat zuhur, dari satu puasa ke puasa berikutnya, min Ramadan ila Ramadan, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, min al-Jum'ati ila al-Jum'ah, dari umrah ke umrah berikutnya, al-umratu ilal umrah, kafaratul lima bainahuma. Begitulah Allah membukakan pintu maaf, membukakan pintu rahmat, membukakan pintu taubat. Tapi hamba yang lalai, hamba ini tidak juga pernah mau mengambil pelajaran. Apalah yang mungkin yang akan dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah agaknya penjelasan singkat yang terkait dengan surat Al-Hadid ayat 20. Mungkin ada yang ingin jamaah tanyakan terkait dengan ini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak sekali orang di dunia ini yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kemudian meninggalkan sholat fardunya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim dengan beralasan bahwa kerja juga sudah ibadah gitu, Ustaz. Ya. Nah, apakah orang-orang seperti ini mendapatkan azab atau mendapat ampunan kelak, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa tidak sholat? Kamu tidak puasa? Sholat itu kan ibadah, puasa ibadah, tapi kerja ini juga ibadah, mencari nafkah ini juga ibadah. Apakah dia selamat dari azab Allah SWT? Kita akan bahas setelah yang satu. Azan di masjid berkumandang. Hayya 'alas-shalah. Sahabat-sahabat pergi berwudu, sholat. Kamu enggak sholat? Sholat itu kan ibadah. Terus ini laporan ini ibadah juga ini. Ini mencari nafkah, ini ibadah. Ini. Salah dengar, salah baca, salah renung, salah mikir, maka akan berefek pada salah bertindak dan salah berbuat. Keliruan yang fatal. Dari mana dia ambil kesimpulan bahwa semua ini ibadah? Memang betul mencari nafkah itu ibadah. Tapi ada ibadah pure, murni, original, tidak bercampur dengan apapun. Ibadah murni, tapi ada amal soleh yang bernilai ibadah. Oleh sebab itu mesti kita pahami mana yang primer, mana yang sekunder. Mana yang pokok, mana yang pendukung. Oleh sebab itu mesti kita pahami mana yang wajib, mana yang sunat muakkad, mana yang sunat. Maka kita punya kewajiban. syahadat. Setelah syahadat, sholat. Setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasa. Setelah puasa, haji bagi yang mampu. Ini pokok. Ini primer. Lalu kemudian setiap gerak langkahmu itu juga adalah bernilai ibadah. Pagi pergi ke kantor mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Aku berniat untuk mencari rezeki yang halal ya Allah. Untuk memenuhi keperluan anak sekolah. Untuk memerluhi belanja dapur orang rumah. Maka itu juga bernilai ibadah. Mendapatkan harta dirampok oleh perampok di tengah jalan. Lalu melawan mereka, mati engkau. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta kehormatannya yang halal, matinya mati syahid. Oleh sebab itu maka pahami mana yang pokok, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang pendukung. Sehingga kita tidak salah dalam beramal. Bagaimana dengan orang yang mencari harta yang halal, saking sibuknya sampai tidak sholat, tidak puasa, tidak taubat, apakah dia nanti di akhirat juga akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang yakin bahwa Allah itu esa, tunggal tak berbilang, kul huwallahu ahad, Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia percaya dengan penuh keimanan, maka dia akan masuk surga. Bagaimana kalau dia buat dosa? Meninggalkan salat itu kan dosa, tidak berpuasa itu kan dosa. Tentu dia akan menebus kesalahannya dengan azab na'uzubillah. Tiap hari dia katakan wa qina azabannar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Oleh sebab itu maka paham dengan baik. Ngaji dari internet bagus, tapi internet itu adalah ilmu yang tercabik-cabik, terpisah-pisah. Maka selain mendengar ini, tetap datang ke guru nanya sistematis. Kajian kita yang pertama ini adalah tentang rukun sholat. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara bersuci, tetap ngaji, tetap bertanya. Kalau enggak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perlunya sistematika belajar ilmu kepada guru. Jangan belajar sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, tarik kesimpulan sendiri, nyasar sendiri. Na'udzubillah. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Setelah paham, tanya ke guru, cari informasi, kita punya filter, punya saringan. Tapi dengan ada niat berbuat baik, itu sudah luar biasa. Di zaman edan orang lupa buat baik, maksiat, dia masih sempat buat baik, ini tinggal menumbuhkan kebaikan ini menuju kebaikan yang lebih-lebih baik lagi, insyaallah. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan membahas tentang bekerja yang termasuk dalam ibadah. Bagaimana kalau ketika bekerja itu kita tetap melakukan ibadah yang primer maupun sekunder, tapi ketika niat ingin bekerja itu ingin mudah-mudahan saya kalau bekerja itu bisa membeli rumah yang besar, bisa memiliki mobil, terus juga bisa memberi lebih banyak ke orang lain. Itu bagaimana Ustadz? Jadi ada niat baik, tapi ada niat untuk kayak kepuasan gitu Ustadz, buat jadi target. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana cara agar anak muda nih, kayak yang tadi Ustadz bilang, anak milenial, ya, terhindar dari sikap yang ingin kerja terus-terusan untuk mencapai target, baik, sampai lupa kewajiban dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang bekerja mencari rezeki yang halal, tapi ada target-target duniawi, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya rumah? Punya. Apakah Nabi punya kendaraan? Ya, beliau punya kuda, beliau punya unta. Apakah Nabi Muhammad SAW punya dir'ah, baju besi, baju perang? Dia punya. Bahkan semua dia beri nama itu. Baca kitab sirah. Ada baju besinya, ada tombaknya, ada panahnya. Ketika beliau akan meninggal dunia, dia wakafkan, dia serahkan, dia sedekahkan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW pun punya. Yang tidak boleh itu adalah melampau batas, berlebih-lebihan, masuk dalam kategori tafakhur dan takatsur. Selama dia untuk mencari pokok, rumah itu pokok, tempat tinggal itu keperluan pokok. Makanya tidak boleh menjual rumah untuk pergi haji. Karena ini keperluan pokok. Begitu juga dengan kendaraan. Di zaman dulu kendaraan orang kuda, unta, keledai, biral. Di zaman sekarang dia punya kendaraan. Tapi kalau sampai melampaui batas, luar daripada keperluan, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, maka dalam hal ini cenderung pada tafakhur dan takatsur. Kemudian bagaimana dengan anak muda yang semangat bekerja, ingin mencapai target-target tertentu, lalu kemudian sampai lupa sholat, lupa puasa. Syahadat, okay, paling mudah, menggerakkan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang sulit, haji, okay. Karena haji ini, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Di awalnya dengan di akhirnya, yang tiga ini yang kena. Sholat, zakat, puasa. Saking kan ingin ngejar targetnya sampai tidak bayar zakat. Kenapa kamu tidak bayar zakat? Nanti kalau bayar zakat, tabungan berkurang. Kenapa kamu tidak sholat? Kalau saya sholat, waktu saya, time is money. Kenapa kamu tidak puasa? Kalau saya puasa, maka etos kerja saya berkurang. Maka ini sungguh orang sudah azabun syadid. Yang sudah terlanjur, segera bertobat, karena ampunan terbuka, ridha Allah masih ada. Pahami hidup ini dengan baik, mencari harta untuk berzakat, berinfak, bersedekah, menyekolahkan anak yatim, bagus. Tapi kalau sampai terjerumus, na'udzubillah. Allahumma ja'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai obsesi tertinggi hidup kami, jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Allahumma ja'alil dunya, jadikan dunia ini wasilatan, hanya sebagai sarana, jalan, wasilah saja untuk menuju ridwanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.